بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala memasuki surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur yang artinya bermegah-megah atau berbangga-bangga dengan banyaknya nikmat duniawi. Surat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah termasuk golongan surat Makkiyah. Kemarin sudah kita sebutkan yang dimaksud dengan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Ada yang bisa jelaskan lagi apa maksudnya? Sudah sering kita sebutkan surat Makkiyah yang turun sebelum hijrah, surat Madaniyah yang turun setelah hijrah. Jadi walaupun turun di Makkah, kalau setelah hijrah itu tergolong surat Madaniyah. Baik, jadi ini termasuk surat Makkiyah yang turun sebelum hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat ini terdiri dari 8 ayat. Terdiri dari 8 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Artinya alhaakum at-takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Summa kalla sawfa ta'lamun, kemudian janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu tersebut. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, janganlah begitu, andaikan kamu mengetahui dengan ilmu yang yakin. Latarawunnal jahim, sungguh benar-benar kamu akan melihat neraka al-jahim. Thumma latarawunnaha aynal yakin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya, yaitu melihat neraka tersebut dengan ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian kamu pasti akan ditanyakan pada hari tersebut tentang segala kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Baik jemaah sekalian, sebelum kita mulai dalam pembahasan ringkas tafsir Ibnu Katsir, ada satu faedah. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kalau kita membaca ayat ini, lebih bagus, lebih afdol dibaca setiap ayat, jangan disambung. Jangan disambung. Dibaca ayat per ayat. Iya. Itu lebih bagus cara membacanya. Baik. Kemudian pada ayat yang ke Yang kelima, itu wajib untuk dipotong, maksudnya wajib kita berhenti. Jangan disambung dengan ayat yang keenam. Ini ingat selalu, sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin, harus ditegur kalau siapa yang baca nyambung antara ayat kelima dan ayat keenam. Kenapa? Karena kalau disambung maknanya akan berubah dan maknanya akan menyimpang, akan tersesat. Iya. Sebab kalau disambung, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Disambung ya. Maknanya adalah janganlah begitu, andai saja kalian mengetahuinya dengan ilmu yang yakin, maka niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahannam. Artinya apa? Artinya menjadi kalau mereka memiliki ilmu yang yakin, barulah mereka akan melihat neraka jahannam. Padahal bukan begitu makna ayat ini. Mereka yakin atau enggak yakin, tetap saja mereka akan melihat neraka jahannam. Dipahami ya? Ya. Jadi kalau disambung seakan-akan mereka enggak akan melihat neraka kelak di hari kiamat, kecuali mereka memiliki keyakinan. Kalau enggak yakin, enggak akan lihat. Padahal tidak. Yakin atau tidak yakin, pasti akan melihat. Kita berlindung kepada Allah dari neraka jahannam. Iya. Jadi setiap ayat, kata Syekh Nasimin rahimahullah, setiap akhir ayat itu lebih afdol kita berhenti. Namun khusus ayat yang kelima ini wajib, bukan afdol lagi, wajib berhenti, baru kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Sebab kalau tidak berhenti, maknanya akan berubah. Baik. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, menjelaskan makna global ayat ini. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memaksudkan dengan surat ini, dengan rangkaian ayat-ayat ini, syaghalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirah wa btigha'iha. Kecintaan kalian kepada dunia dan kenikmatannya serta berbagai macam kemegahannya telah menyibukkan kalian dari mengejar akhirat dan mengharapkannya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kecintaan seseorang kepada dunia dapat memalingkannya dari yang seharusnya dia amalkan, yaitu mengejar akhirat. Mengejar akhirat. Namun karena dia cinta dunia, dia lebih memilih untuk mengejar dunia, dan akhirat dia lupakan. Dia lupa dengan kematian, dia lupa dengan pertanggungjawaban setelah kematian. Inilah jemaah sekalian bahayanya fitnah dunia dan bahayanya cinta dunia. Makanya kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, tidak akan mungkin berkumpul di dalam diri seorang hamba kecintaan kepada dunia dan kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada dunia dan kecintaan pada nikmat Allah di akhirat kelak. Oleh karena jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan, "Ad-dunya hulwatun khadiratun. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu manis dan hijau. Ini pensifatan dunia dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu manis dan hijau. Makanya banyak orang mengejar karena manis dan hijau. Padahal itu hanya rasa dan penampilan. Rasanya enak dan penampilannya menawan, tapi hakikatnya tidak demikian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia itu manis dan hijau, dan Allah menguasakan kalian terhadap dunia. Kemudian Allah melihat bagaimana kalian beramal. Artinya Allah ingatkan kita melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dunia yang ada pada kita adalah nikmat Allah. Adalah nikmat Allah semata-mata. Dan Allah senantiasa melihat kita, apa yang kita kerjakan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Hati-hatilah kamu dengan dunia ini, dengan nikmat-nikmat dunianya. Hati-hati. Dan hati-hatilah dari fitnah wanita. Karena fitnah atau cobaan dan bencana yang pertama menimpa Bani Israel adalah pada wanita. Yakni fitnah wanita yang menjerumuskan mereka. Baik. Jadi inilah dunia telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih khusus lagi fitnah kaum wanita. Ya. Termasuk juga fitnah harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat memiliki cobaan, dan cobaan umatku adalah harta. Makanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhawatirkan kefakiran menimpa kita. Dan tidak pernah ada hadis sahih yang menyatakan kefakiran itu mendekatkan kepada kekafiran. Tidak ada hadis sahih. Walaupun itu mungkin saja terjadi, namun bukan itu inti permasalahannya. Inti permasalahannya bukan fakir harta, tapi fakir iman. Fakir iman. Ya. Karena kekurangan harta ditambah dengan kefakiran iman, maka dengan mudah sebagian orang-orang yang mengaku muslim, imannya dibeli dengan harga murah. Ya. Tapi intinya bukan karena harta, tapi karena lemah keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum zahratul hayatid dunya kama busitat 'alal ladina man kana qablakum fatuhlikuhum kama ahlak fatuhlikakum kama ahlakatuhum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, melainkan yang aku takutkan menimpa kalian adalah dibentangkan untuk kalian berbagai macam kenikmatan dunia, dibentangkan untuk kalian berbagai macam kemudahan, kemewahan, fasilitas dan kenikmatan dunia. Kemudian pada akhirnya, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah dibukakan untuk orang-orang sebelum kalian. Lalu pada akhirnya membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Atau dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Kalian pun berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana yang mereka lakukan, maka dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Jadi ini jemaah sekalian, yang justru dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kefakiran yang beliau khawatirkan menimpa umatnya, melainkan justru nikmat kekayaan, nikmat harta, nikmat dunia. Ketika fasilitas kenikmatan dunia semakin mudah bagi kita, maka inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjerumuskan kita dalam banyak perbuatan dosa. Ya. Demikian pula jemaah sekalian, kita lihat mental orang. Kalau dia terlalu dibuai dengan berbagai macam kemewahan dan fasilitas, mentalnya jadi lemah. Beda dengan orang yang hidup dalam keadaan serba kekurangan, mentalnya jadi kuat. Iya. Demikian pula kenyataan Orang kalau hidup kekurangan, justru membantu dia menuntut ilmu. Walaupun ini juga kembali kepada semangat, kembali kepada himmah, keinginan, keinginan yang tinggi. Tapi itu juga keadaan yang membantu. Kenapa jemaah sekalian? Kalau orang punya harta, dia sibukkan dengan hartanya. Enggak kuat dia duduk lama-lama menuntut ilmu. Enggak kuat dia masuk pondok pesantren. Dia ingat yang dia bayangkan ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Yang dia bayangkan bagaimana hartanya ini supaya diputar, dikembangkan. Iya. Kalau musim liburan, hari Sabtu Ahad misalkan, lebih enak menggunakan hartanya untuk bersenang-senang, untuk berjalan-jalan. Tapi kalau enggak punya harta, mau kemana? Mau kemana dia? Mending diam dan belajar. Jadi itu keadaannya. Dan ini pernah dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Beliau mengatakan, al-faqru yu'inukum ala talabil ilm. Kefakiran itu akan menolong kalian untuk menuntut ilmu. Walaupun kalau dia penuntut ilmu sungguh-sungguh, semestinya lebih banyak harta lebih membantu dia menuntut ilmu. Tapi pada kenyataannya, orang kalau banyak harta justru disibukkan sehingga tidak fokus dalam menuntut ilmu. Baik, sudah maghrib ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala halla wala quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat At-Takatsur dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang makna ayat ini atau surat ini, syaghalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirah wa ibtigha'iha. Kecintaan kepada dunia dan kenikmatannya serta kemewahannya telah menyibukkan kalian dari mengejar akhirat dan mengharapkan kehidupan yang baik di akhirat. Wa tamada bikum dzalik hatta ja'akumul maut wa zurtumul maqabir. Dan kalian terus-menerus melakukan itu, yaitu lupa dengan akhirat, sibuk dengan dunia. Sampai kapan? Sampai datang kepada kalian kematian dan kalian mengunjungi kuburan, yaitu masuk ke dalam kubur. Wasirtum min ahliha, dan kalian menjadi penghuni kubur. Inilah jemaah sekalian keadaan manusia, terlena dengan kehidupan dunia, lupa dengan kehidupan akhirat. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai kematian telah datang, baru dia tersadar saat tidak ada lagi waktu untuk bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an." Tidaklah taubat itu akan dianugerahkan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia mengatakan, "Saya taubat sekarang." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum sekarat. Jadi sebelum datang hari kematian, maka segeralah bertobat. Namun inilah kenyataannya, kebanyakan manusia terlena, terbuai tertipu dengan kehidupan dunia. Kapan dia sadar? Ketika kematian telah mendatanginya. Baik, ini makna ayat atau makna surat secara global. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Hakumut Takathur, tentang makna ayat Al-Hakumut Takathur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, berbangga-bangga telah melalaikan kamu. Maksudnya kata beliau, fil amwali wal aulad, dalam harta dan anak-anak. Inilah yang dibangga-banggakan oleh manusia, harta dan anak-anak. Walaupun ayat ini sebagaimana dikatakan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mencakup seluruh nikmat dunia. Apakah itu harta, anak-anak, demikian pula suku, ya, dan juga jabatan dan lain-lain. Pada semua perkara tersebut manusia berbangga-bangga, bermegah-megah. Jadi ini adalah celaan. Ini adalah celaan. Hatta zurtumul maqabir, sampai pada akhirnya kalian masuk ke dalam kubur. Masuk ke dalam kubur. Iya. Yeah. Jamaah sekalian, sebelum kita masuk pada ayat yang kedua ini, dalam penafsiran ayat yang pertama, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul abdi mali mali. Seorang hamba, yaqulul abdu mali mali. Seorang hamba berkata, hartaku hartaku. Artinya apa? Dia membanggakan hartanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna lahu min malihi thalathun. Wa inna ma lahu min malihi thalathun. Padahal dia tidak memiliki bagian dari hartanya tersebut kecuali tiga. Kecuali tiga bagian. Ma akala fa afna, aw labisa fa abla, aw tasaddaqa faqtana. Wa ma siwa dzalika fadhahibun wa tarikuhu linnas. Hanya tiga bagian. Yang pertama, apa yang dia makan kemudian habis, atau apa yang dia kenakan kemudian usang, atau apa yang dia sedekahkan, itulah yang dia miliki. Adapun selain itu, maka akan hilang dan menjadi harta warisan untuk keluarganya. Jamaah sekalian, inilah hakikat harta kita, hanya tiga. Sebanyak apapun harta kita, tetap hanya tiga. Hanya tiga saja. Apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, dan apa yang kita sedekahkan. Yang pertama dan kedua akan habis musnah, yang ketiga yang akan terus kita miliki. Yang keempat apa? Sudah bukan punya kita, punya ahli waris. Milik ahli waris. Iya. Jadi subhanallah, ini empat bagian harta kita. Yang kita makan, yang kita kenakan, yang kita sedekahkan, yang kita simpan. Yang kita simpan menjadi milik orang lain. Iya. Ini jamaah sekalian, hakikat yang mesti kita sadari. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyit thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Akan mengikuti mayyit tiga perkara, maka dua kembali, yang tinggal hanya satu. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya dan amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluh. Maka kembali keluarganya dan hartanya, wa yabqa amaluhu, dan yang akan tetap tinggal bersamanya adalah amalannya. Inilah jemaah sekalian kenyataan yang perlu kita sadari. Hanya amalan, hanya harta yang kita sedekahkan yang benar-benar menjadi milik kita. Jadi untuk apa dibangga-banggakan? Jangan sampai harta kita menyibukkan kita. Baik. Kemudian ayat berikutnya, hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk kubur. Sampai kalian masuk kubur. Maksudnya kalian dikuburkan. Kalian dikuburkan. Kalian dikuburkan, yakni datang waktu kematian kalian, baru kalian tersadar. Baru kalian tersadar. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada satu faedah penting. Coba perhatikan, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata zurtum. Zurtum itu dari makna ziarah, dari kata ziarah. Apa arti ziarah? Berkunjung. Ziarah kubur, berkunjung ke kuburan. Ziarah. Berziarah ke keluarga kita, berkunjung namanya. Nah, jadi maknanya apa? Ayat ini menjelaskan kepada kita, di kuburan itu kita hanya berkunjung. Artinya, tidak lama kita akan pergi meninggalkan kuburan. Kemana? Ke hari kebangkitan. Ke hari kebangkitan. Makanya jemaah sekalian, termasuk kesalahan besar, termasuk kesalahan besar ungkapan sebagian orang ketika ada orang mati, mereka berkata, dia sudah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ya, ini salah besar. Kalau mereka yakini bukan sekedar ucapan, itu kekufuran. Kekufuran itu, ini ucapan kekufuran, bahaya itu. Kenapa? Karena itu di situ mengandung pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Mengimani hari kebangkitan termasuk rukun iman. Iya kan? Siapa yang mengatakan itu peristirahatan terakhir, enggak ada lagi kebangkitan, maka itu adalah kekufuran. Itu kalau mereka yakin. Hanya saja banyakkan orang mungkin mengucapkan itu hanya ikut-ikutan. Ikut-ikutan kepada orang-orang kafir. Iya. Nah, dalam ayat ini Allah mengatakan, sampai kalian mengunjungi kuburan. Artinya, kalau sudah selesai berkunjung, maka akan keluar dari kuburan tersebut untuk apa? Untuk menghadapi hari penghisaban kelak di hari kiamat. Yaitu setelah ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, sangkakala yang pertama yang mengagetkan dan membunuh seluruh makhluk, yakni seluruh manusia dan jin. Demikian pula yang kedua, itu akan membangkitkan mereka, membangkitkan makhluk dari kuburan-kuburan mereka. Baik, ini faedah penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Ini juga yang dikatakan para ulama mufassirin sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Kemudian janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ini adalah wa'id ba'da wa'id. Ancaman setelah ancaman. Dikatakan oleh Imam Ad-Dhahab, ancaman yang pertama itu untuk orang-orang kafir, yang kedua itu untuk kaum mukminin. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali jangan begitu. Kamu pasti akan tahu. Itu pertama untuk orang kafir. Yang berikutnya, kemudian kamu jangan begitu. Kamu pasti akan tahu. Itu untuk orang-orang yang beriman. Iya. Ada penafsiran lain yang berpendapat bahwa hakikatnya dua ini sama, untuk orang mukmin dan orang kafir, hanya saja itu untuk penekanan. Kenapa dikatakan sampai dua kali? Untuk penekanan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi yang pertama dan kedua sama, untuk orang kafir dan orang mukmin juga. Hanya ditekankan. Menunjukkan apa? Kalau ditekankan berarti penting sekali. Kalau Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau berpendapat yang pertama itu kamu akan mengetahui setelah kamu masuk kubur. Sedangkan yang kedua, kamu akan mengetahui setelah kamu masuk neraka, na'udzubillah. Ya, ini yang pertama terkait kubur, yang kedua terkait neraka. Baik. Kemudian, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Andaikan kamu mengetahui dengan ilmu yang yakin, yaitu benar-benar tahu, benar-benar mengerti. Iya. Benar-benar mengerti, yakin. Latarawunnal jahim, sungguh benar-benar kamu akan melihat neraka jahannam. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kamu akan benar-benar menyaksikannya dengan mata yang yakin. Ya, ini sudah betul-betul yakin, disaksikan dengan mata. Nah, dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah, inilah tafsir ancaman sebelumnya, ancaman pada ayat yang ketiga dan keempat. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali jangan begitu. Kamu kelak akan tahu. Kemudian sekali-kali jangan begitu, kamu kelak akan tahu. Apa yang hendak, apa yang kamu akan tahu? Yaitu kamu akan melihat neraka jahannam. Dan betul-betul kamu akan melihat dengan ainul yaqin. Ya. Melihat neraka. Melihat neraka secara langsung. Ya, ini makna ayat ini. Mereka akan melihat, seluruh manusia akan melihat neraka secara langsung. Bahkan yang mukmin pun akan melihat. Tidak hanya orang-orang kafir, orang mukmin pun akan melihat neraka secara langsung. Hanya saja orang-orang beriman, Allah berikan keamanan dari neraka dan Allah hilangkan rasa takut, sedangkan orang-orang kafir dalam keadaan yang sangat takut. Baru melihat, belum masuk. Baru melihat neraka, mereka sudah sangat ketakutan. Belum masuk. Sampai-sampai jemaah sekalian, betapa ngerinya mereka ketika itu, orang-orang kafir. Apa kata Allah dalam surat Al-Ma'arij? Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Dia baru melihat neraka, belum masuk. Kata Allah, orang pelaku dosa itu berkeinginan andai saja anaknya bisa menggantikan dia di neraka supaya dia selamat. Coba jemaah sekalian bayangkan bagaimana rasa takutnya. Dia pingin anaknya sendiri, buah hatinya, kalau bisa tersiksa di neraka demi agar dia selamat. Padahal di dunia dia, masya Allah, rela berkorban untuk anaknya, rela mati sekalipun untuk membela anaknya. Tapi ketika dia melihat neraka, hilang sudah keberaniannya. Dia pingin malah anaknya dijadikan tumbal. Wa sahibatihi wa akhih. Demikian pula dia pingin istrinya dan saudaranya. Bahkan wa fasilatihi allati tuwi. Dia pingin kelompoknya yang dulu melindunginya ketika di dunia, mereka semuanya jadi tumbal agar dia selamat dari api neraka. Bahkan wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Kalau perlu seluruh orang di bumi kalau bisa jadi tumbal agar dia selamat dari api neraka. Ya, ini kondisi manusia ketika melihat neraka. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari azabnya yang sangat pedih. Ya. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita akan datangnya hari tersebut di mana semuanya akan melihat neraka. Kemudian, apa yang akan terjadi tatkala mereka sudah melihat neraka dengan sangat yakin? Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya pada hari tersebut tentang segala kenikmatan, yaitu dimintai pertanggungjawaban atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apakah itu nikmat sehat, nikmat keamanan, nikmat rezeki, dan seluruh kenikmatan, apakah sudah kita syukuri atau tidak? Imam Nukafir rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat tentang sebuah kisah yang pernah terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang ringkasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari keluar rumah dan mendapati Abu Bakar serta Umar juga keluar rumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar rumah?" Mereka sama-sama menjawab, "Karena lapar ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian, "Saya juga sama. Saya keluar dari rumah karena lapar." Jemaah sekalian, sebagai pelajaran bagi kita, inilah kondisi para wali Allah. Dalam kondisi yang fakir, itu bukan kehinaan bagi mereka. Kefakiran bukan sebuah kehinaan. Bahkan bisa jadi itu kemuliaan, karena betapa banyak orang yang diuji dengan kefakiran dia bersabar. Tetapi tidak banyak orang yang diuji dengan kekayaan kemudian bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasyakur, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Iya. Pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar mendatangi salah seorang sahabat Anshar. Ketika itu sahabat tersebut belum pulang. Tidak lama beliau datang dan beliau sangat senang dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Maka beliau menjamu mereka, memuliakan mereka dengan sebaik-baiknya. Beliau ambil berbagai macam jenis kurma, yang mudanya, yang rutabnya, yang macam-macam. Kemudian beliau ambil susu, kemudian beliau sembeli kambing. Iya, luar biasa, dijamu betul-betul. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para yang dan kedua sahabatnya makan dan puas makannya. Padahal tadi dalam keadaan sangat lapar. Kemudian di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya tersebut, "Latus'alunna an hadza yaumal qiyamah." Kalian akan ditanya tentang ini, yaitu nikmat yang baru saja mereka dapatkan pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju'. Kalian telah dikeluarkan oleh rasa lapar dari rumah kalian. Falam tarji'u hatta asabtum hadza fa hadza minan na'im. Dan kalian tidak kembali sampai kalian menikmati hal ini, maka inilah yang termasuk dalam an-na'im. Latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kenikmatan yang Allah berikan. Iya. Jadi itu pun akan ditanyakan. Sampai-sampai di dalam riwayat yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, apakah orang seperti kami juga akan ditanyakan tentang kenikmatan, padahal kami hanya punya korma dan air?" Itu di masa-masa awal Islam, ketika Islam belum mengalahkan orang-orang kafir. Para sahabat hidup dalam keadaan fakir. Sampai-sampai para sahabat heran, "Ya Rasulullah, kami hanya punya korma dan air, itu juga akan ditanyakan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, itu juga nikmat yang akan ditanyakan." Iya. Oleh karenanya, Imam Nukathir rahimahullah menyebutkan kesimpulan an-na'im, yang dimaksud dengan an-na'im, kenikmatan di situ, dari Imam Mujahid rahimahullah, beliau berkata, "An kulli ladzatin min ladzatid dunya." Kenikmatan yang Allah akan tanyakan adalah semua kelezatan dunia. Jadi apa saja? Apakah itu berupa makanan, minuman, apa saja, sedikit atau banyak, ataupun kenikmatan yang lain, ya, yang kita rasakan nikmat, lezat di dunia ini, semuanya akan ditanyakan. Ya. Termasuk juga kesehatan tubuh, pandangan mata, kita bisa mendengar, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana juga di dalam surat Al-Isra ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Namun sayang, banyak manusia terlena dan terbuai dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, nikmatani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang manusia banyak tertipu dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Maksudnya apa? Mereka tidak mensyukuri dua nikmat ini, mereka tidak melakukan kewajiban yang terkait dengan dua nikmat ini. Maka mereka itulah orang yang tertipu. Iya. Oleh karena jemaah sekalian, wajib kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ulama menjelaskan untuk bersyukur itu harus dengan memenuhi tiga rukun syukur. Yang pertama adalah mengakui dalam hati bahwa segala nikmat datangnya dari Allah. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Seperti kita mengatakan, alhamdulillah saya diberikan nikmat ini oleh Allah. Termasuk kufur nikmat, orang yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah dan dia lupa kepada Allah. Ya. Sampai-sampai dicontohkan oleh para ulama, orang yang mengatakan, hadza mali warithtuhu min abai. Ini hartaku yang aku wariskan semata-mata dari bapakku. Ya. Ini ucapan menunjukkan kufur nikmat. Katakan, alhamdulillah Allah anugerahkan harta kepada saya dengan sebab adanya warisan. Harusnya seperti itu kita mengucapkan. Jangan lupa untuk memuji Allah. Kemudian rukun yang ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah. Itu rukun bersyukur. Kalau mau disimpulkan, bersyukur itu hakikatnya adalah beribadah. Itu hakikat syukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kesimpulannya jemaah sekalian, beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari surat ini. Yang pertama, peringatan bagi setiap orang yang mengumpulkan harta, memperbanyak harta untuk berbangga-bangga, kemudian lupa dengan kesyukuran, lupa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan harta atau kesibukan-kesibukan dunia. Kemudian yang kedua, di dalam surat ini terdapat penetapan adanya azab kubur. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Di sini peringatan adanya azab kubur, hati-hati sebelum datang azab di negeri akhirat. Kemudian yang ketiga, di dalam surat ini juga terdapat penetapan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Hari kebangkitan, perhitungan dan pembalasan kelak pada hari kiamat. Karena di dalam ayat hatta zurtumul maqabir dikatakan kalian hanya mengunjungi kubur. Hanya mengunjungi kubur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qubru awwalu manazilil akhirah." Kuburan itu adalah tempat persinggahan yang pertama di negeri akhirat. Iya. Kemudian pelajaran yang keempat, yang terakhir yang bisa kita petik dari surat ini adalah peringatan atas setiap nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Taala. Maka hendaklah kita syukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita bahas dari tafsir ringkas Ibnu Katsir rahimahullah. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Silakan, masih ada waktu. Beriman tapi tidak percaya. Beriman tapi tidak percaya. Katanya mereka beriman tapi tidak percaya. Maksudnya gimana? Kalau dia percaya berarti beriman. Kalau beriman berarti enggak percaya. Ya. Baik. Itu kalimat yang rancu. Kalau dia enggak percaya berarti enggak beriman. Ya. Orang yang tidak mempercayai ayat azab kubur seperti Hizbut Tahrir yang ditanyakan ini dengan kalimat beriman tapi enggak percaya, ini kalimat yang rancu. Kalau dia beriman, mestinya dia percaya. Yakin. Hakikat keimanan adalah keyakinan. Yakin adanya azab kubur. Ya. Bagaimana mungkin kita enggak percaya? Padahal kita dianjurkan berdoa sebelum salam, setelah tasyahud akhir, dari minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ya. Kita baca itu tapi kita enggak percaya akan mendapatkan azab kubur bagi orang yang seharusnya mendapatkannya. Ini tentunya bertentangan dengan akal yang sehat. Kita minta sesuatu perlindungan yang kita enggak percaya. Ya. Nah ini pertama kerancuan mereka. Karena kerancuan mereka itu muncul dari bid'ah. Bid'ah mereka, apa bid'ah mereka? Membedakan penetapan hadis ahad, membedakan penetapan hadis ahad dalam permasalahan akidah dan hukum. Kata mereka, kalau hukum boleh pakai hadis ahad. Hadis ahad itu hadis ahad yang diriwayatkan minimal satu orang. Satu orang sahabat, kemudian tabi'in satu orang. Ya. Mereka bedakan. Kalau dalam akidah kata mereka enggak boleh. Tapi kalau dalam hukum boleh. Nah, di situ kerancuannya. Kalau dalam hukum boleh. Contohnya dalam hukum apa? Kita berdoa dari azab, minta perlindungan dari azab kubur sebelum salam setelah tasyahud akhir. Iya kan? Iya. Kita berdoa kepada Allah. Karena itu hukum, berarti boleh. Tapi secara akidah kita enggak yakin azab kubur itu ada. Ini enggak masuk akal ya. Dia minta perlindungan dari sesuatu yang dia tidak yakin ada. Iya. Dan itu adalah mengada-ada dalam agama. Termasuk bid'ah. Dan kalau bukan karena itu, maka mereka kafir. Itu namanya apa namanya? Syubhat yang menghalangi pengkafiran. Ya. Andaikan dia sudah tahu harus dia mengimani adanya azab kubur, kemudian baru dia mengingkari, baru dikafirkan. Itu namanya syubhat yang menghalangi. Ya. Adanya syubhat semacam dengan takwil. Itu termasuk penghalang pengkafiran mereka. Karena adanya syubhat itu. Dan itu adalah bid'ah, mengada-ada dalam agama. Ketika mereka membagi hadis ahad hanya boleh untuk permasalahan hukum. Kalau akidah, keyakinan enggak boleh. Ini mengada-ada dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Jadi dengan sebab itu mereka tidak dikafirkan. Walaupun itu adalah kekafiran. Mengingkari azab kubur adalah kekafiran. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, mengimani hari akhir yang termasuk dalam rukun iman yang kelima itu mencakup keimanan terhadap seluruh ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang kehidupan setelah mati. Apa kehidupan setelah mati? Ya mulai dari dicabutnya ruh, termasuk di alam kubur, di hari kebangkitan, kemudian yang terakhir surga dan neraka. Itu semuanya tercakup. Ya. Dalam keimanan terhadap hari akhir. Maka mengingkari salah satunya, jangankan mengingkari salah satunya, mengingkari satu kata atau satu huruf dari ayat Al-Quran dan Sunnah, padahal dia sudah tahu itu jelas ucapan Allah dan ucapan Rasul, itu sudah kekufuran. Apalagi mengingkari sekian banyak hadis. Hanya saja mereka punya syubhat itu, sehingga mereka punya penghalang pengkafiran. Ya. Pengkafiran itu kan ada syarat-syarat pengkafiran yang harus terpenuhi dan penghalang-penghalang pengkafiran yang harus terangkat. Iya. Kemudian itu juga menunjukkan kebodohan mereka. Padahal dalil-dalil tentang apa namanya azab kubur dan nikmat kubur itu bukan hanya dalam hadis, dalam Al-Quran pun ada. Dan juga hadisnya bukan hadis ahad, hadisnya mutawatir. Nah, jadi ini namanya kebodohan kuadrat, ya. Bukan kuadrat pangkat dua lagi, pangkat tiga atau empat. Mereka tidak mengimani azab kubur dengan alasan hadis ahad. Padahal ini sudah salah, alasan itu sudah salah. Padahal itu juga bukan hadis ahad. Dalam Al-Quran ada dan hadis-hadisnya mutawatir, bukan hadis ahad. Tapi insyaallah ta'ala lebih detail kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang karena sudah masuk waktu isya. Baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.